Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Fa ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala kembali dimudahkan untuk meneruskan pelajaran kita dalam risalah Manhajus Salikin wa Tawdihul Fiqhi Fiddin, masuk pada pembahasan baru. Qala al-Imamu Sa'di rahimahullah faslun, sebuah pasal. Izalatun najasah wal asya'un najasah. Izalah, menghilangkan najis. Wal asya, dan perkara-perkara an najasah, yang najis. Ini merupakan bagian dari unsur pokok pembahasan kitab Thaharah. Dikarenakan Thaharah di dalam pengertian ahli fikih adalah raf'ul hadas wa izalatun najas. Thaharah adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Dan telah lewat pengertian najis, di mana najis pengertiannya diterangkan para ulama, yaitu kullu ainin mustakdharah amara syari' bijtinabiha wa tanzihiha, yaitu kullu ainin, segala wujud atau zat yang mustakdharah, yang menjijikan, amara syari' bijtinabiha, yang diperintahkan oleh syariat untuk menjauhinya, wa tanzihiha, dan mensucikan diri darinya. Itu yang didefinisikan dalam kitab Al-Fiqhul Muyassar. Maka ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, oleh karena ini didatangkan ibarah izalah, dengan menghilangkan, membuang. Kenapa? Karena yang namanya najis ada wujudnya. Qala barakallahu fikum, wa yakfi fi ghasli jami'i an-najasati 'alal badan aw ath-thawbi aw al-buq'ati aw ghairiha an tazula 'ainuha 'anil mahal li anna ash-shari'a lam yashtarit fi jami'i ghasli an-najasati adadan illa fi najasatil qalb fashtarata fiha sab'u ghasalatin ihdaha biturab fil hadith al muttafaq alaih. Maka beliau al-Imam Sa'di rahimahullah menyatakan, wa yakfi, dan cukup, fi ghasli, dalam mencuci, jami'in najasat, seluruh perkara yang najis, alal badan, yang mengena atas badan, mengenai atas badan, awil saub atau pakaian, awil buk'ah atau tempat, yakni wilayah tanah, aw ghairiha atau yang lainnya, antazula ainuha, untuk menghilangkan zat najis tersebut dan wujudnya. Dihilangkan dari mana? Anil min anil mahal, dari tempat yang terkena najis. Lianna syari'a, dikarenakan asyari' syariat ini, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala yang menetapkannya, lam yashtarit, tidak mempersyaratkan, fi jami'i ghaslin najasat, pada seluruh pencucian najis, adadan, yaitu dengan bilangan tertentu, illa fi najasatil qalb, kecuali pada najisnya air liur anjing. Fashtarata fiha, maka ditetapkan syarat di dalamnya, sab'u ghasalat, 7 kali cucian. Ihdaha, salah satunya biturab, dengan menggunakan debu atau tanah. Fil hadis al muttafaq alaihi, dalam hadis yang disepakati atasnya, yakni riwayat Bukhari dan Muslim. Masyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di dalam poin ini, yakni pada nomor 26, beliau al-imam Sa'di rahimahullah menerangkan kepada kita tentang kaifiyat, tata cara mencuci dan membersihkan najis dengan gambaran global, yaitu cukuplah di dalam mencuci seluruh najis-najis yang mengena pada badan atau pakaian atau tempat atau yang lainnya dengan cara hilangnya bentuk, wujud dan zat najis tersebut dari tempat, berarti sudah suci. Alasannya kenapa? Dikarenakan syariat ini tidak mempersyaratkan dalam seluruh pencucian najis adalah jumlah bilangan tertentu, kecuali pada najisnya air liur anjing. Dipersyaratkan 7. Maka barakallahu fikum. Sebelum kita masuk pada kaifiat menjelaskan perkara ini, maka di sana sebelumnya harus kita pahami beberapa perkara. Yang pertama adalah anwa'un najasah, macam-macam najis. Di mana najis diterangkan oleh para ulama, hiya nau'an, ada 2 macam. Yaitu najasatun ainiyatun au hakikiyatun. Najis aini atau hakiki. Apa maknanya? Zat sesuatu tersebut memang najis. Nah, seperti tinja, kotoran manusia, air kencingnya, itu adalah najis. Tidak dipakai untuk membersihkan najis. Nah, artinya ini zatnya adalah najis. Wahyalatilatu tohar bilhal, yaitu sesuatu yang tidak bisa disucikan sama sekali. Ya karena zatnya memang sudah najis. Itu namanya najasah ainiyah. Yang kedua adalah najasatun hukmiyah, najis yang secara hukum. Lah ini adalah sesuatu yang asalnya suci, namun terkena padanya sesuatu yang najis secara hakiki. Semisal baju kita terkena air kencing, bayi kita atau percikan air kencing kita, maka apa kita hukumi baju kita sekarang? Najis. Bajunya najis. Nah, atau badan atau tempat, maka ini disebut najasatun hukmiyah. Wa hiya amrun i'tibari yaqumu bil a'dha wa yamna'u min sihhati shalah. Dibaratkan oleh para ulama, yaitu perkara i'tibar, yakni hukum yang dianggap, yang ditegak, yang mengena pada badan atau anggota badan atau tempat yang lainnya, yang ini barakallahu fikum, yaitu dihukumi najis jadinya. Seperti tadi, terkena air kencing, namanya najis. Nah, ini barakallahu fikum. Ini yang kedua. Dan yang perkara itu yang pertama, yakni macam-macam najis. Yang kedua, bahwasanya najis, kalau kita telah memahami, berarti pembahasan kita pada najasatun hukmiyah. Bagaimana cara mensucikannya? Ditinjau dari cara mensucikan, maka najis terbagi menjadi tiga. Najasatun mughallazah, najasatun mukhaffafah, dan najasatun mutawassithah. Paham? Najasah mughallazah, wahiya najasatul qalb, yaitu najisnya air liur anjing. Mughalladhah, yang sangat ditekankan dan berat, yang mana cara mensucikannya adalah harus dengan 7 kali cucian, salah satunya dengan debu. Ini yang pertama. Jenis yang kedua, najasatun mukhaffafah, najis yang ringan. Wahiya najasatu baulil gulam alladzi lam ya'kulit ta'am, yaitu najisnya air kencing bayi laki-laki yang belum cukup dengan makanan selain ASI. Maka di sini barakallahu fikum, najisnya disebut mukhaffafah karena cukup birash wan nadhah, cukup diperciki saja sudah dikatakan suci. Nah, cukup diperciki saja dikatakan suci, perciki air, sehingga dikatakan najasah mukhaffafah. Yang ketiga, najasatun mutawassithatun, najasah pertengahan, najis pertengahan. Wahiya baqiyatun najasat, yaitu sisa perkara-perkara yang dinyatakan najis. Apa saja itu? Nanti akan datang sesuatu yang dihukumi najis. Barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka setelah kita mengetahui bahwasannya najis ditinjau dari cara mensucikannya terbagi menjadi tiga, maka Syekh mengatakan cara mensucikan di sini wayakfi, cukup pada pencucian seluruh najis yang mengena pada badan atau pakaian atau tempat. Disebut najis apa ya Aiman? Najis apa ini? Indak ya siapa bintang? Disebut najis apa? Ya, indak ya barakallahu fikum Amirozi, disebut najis apa? Seluruh najis yang mengena pada badan, pakaian atau tempat. Najis apa ini? Indak ya Fahrun, Ami Fahrun. Hah? Najis mutawasito, belum. Indak ya, nah, ingatan mereka berat. Ya Razak, indak Razak. Barakallahu fikum, najis hukmiyah, yaitu bukan ainiyah. Naam, najis hukmiyah, sesuatu yang dihukumi najis, yang asalnya suci terkena sesuatu najis. Naam. Nah, sekarang cukup di dalam mencuci seluruh najis, najis hukmiyah. Naam. Ini yang mengena pada badan atau pakaian atau tempat atau yang lainnya, antazula ainuha, untuk hilang ainun najasah, yaitu najis hakikiyah. Najisnya yang hakiki ini harus hilang, anil mahal, dari tempat. Nah, hal ini dinyatakan sebelumnya oleh beliau al-imam Asy-Syaukani rahimahullah. Beliau dalam kitab Ad-Daruril Mudiyah, beliau menyatakan, antum tulis, qala al-imam Asy-Syaukani rahimahullah, berkata al-imam Asy-Syaukani rahimahullah, Beliau menyatakan, barakallahu fikum, dhabit dalam mencuci najis. Kata beliau, wabil jumlah dan dengan hukum global, fakullu ma allamna atau fakullu ma allimna ma fakullu ma allamana syari'u kaifiyata tathhirihi kana alaina an naqtasira ala tilkal kaifiyah. Kalau ditanya bagaimana cara mensucikan najis, beliau dengan kekokohan ilmunya, nah, beliau menyatakan fakullu, maka seluruh ma'allamana syari'u, apa-apa yang telah diajarkan kepada kita oleh syariat, nah, apa-apa yang telah diajarkan kepada kita oleh syariat ini, kaifiyata tathhirihi, mengenai cara mensucikannya, cara mensucikannya, maka kana alaina, maka wajib atas kita, an naqtasira ala tilkal kaifiyah, untuk mencukupkan atas tata cara tersebut. Mencukupkan atas tata cara tersebut. Inilah manhaj. Suatu sifat ibadah ataupun yang lainnya, kalau datang contoh dari syariat, ya cukup kita dengan menggunakan yang dari syariat. Barakallahu fikum. Wa amma ma warada fihi anisyari'i annahu najasun walam yarid fihi bayanu kaifiyati tathhirihi, bayanu kaifiyati tathhirihi fal wajibu alaina idhabu tilkal aini hatta la yabqa laha rihun wala launun wala ta'mun. Barakallahu fikum. Maka barakallahu fikum, kata beliau, fakullu, apa di sini, wa amma, dan adapun ma warada fihi anis syari'i, apa-apa yang datang di dalamnya dari syariat ini, ya, di dalam mensucikan dari syariat ini, annahu najasun, sesuatu yang dihukumi najis, walam yarid fihi bayanu kaifiyati tathhirihi, dan tidak datang penjelasan mengenai tata cara mensucikannya, maka fal wajibu, maka yang wajib alaina atas kita, idhabu tilkal ain, menghilangkan wujud dan zat tersebut, hatta la yabqa laha rihun wala launun wala ta'mun, sehingga tidak tersisa baginya adanya bau, dan tidak pula warna, serta tidak pula rasanya. Ini kalau sudah hilang berarti sudah dinyatakan itu suci. Naam. Barakallahu fikum. Maka ikhwani fiddin rahimani wa rahimakumullah jami'an, ini selaras dengan yang dinyatakan oleh al-muallif di sini, yaitu bahwasannya cukup di dalam mencuci najis yang mengena pada badan atau pakaian atau buk'ah atau yang lainnya adalah dengan menghilangkan ain, wujud dan zat najis tersebut dari tempat yang terkena najis. Nah, di mana hilangnya ini diterangkan para ulama adalah dengan dua atau tiga cara. Bilma, dengan dicuci, ya, dengan air, atau biturab, atau dengan turab, dengan debu, atau bilistihalati, atau dengan berubahnya sifat, yaitu menghilangkan sifat yang menjadikan sesuatu tersebut tatkala dihukumi najis berubah. Nah, ini barakallahu fikum, ini pada sebagian yakni raus, kotoran binatang. Kalau istihalah, nah, atau semacam misalnya kasurnya, antum punya kasur dari kapuk randu, kena ompol anak antum, harus apa? Dicuci, ya, dicuci sampai hilang baunya ini, ya tambah rusak. Nah kalau begitu bagaimana? Ya sudah dijemur, tepuk, ya, kena panas masih bau, jemur lagi, tepuk, sampai istihalah, hilang sifat najisnya. Nah, lah ini namanya apa? Istihalah. Nah, ini sebagai contoh. Lah itu sudah suci. Nah, barakallahu fikum. Ikhwani fiddin rahimani warahmatullah. Sebagaimana dinyatakan, hal ini adalah khilaf. Namun di istihalah, apakah dia itu mutahhirah atau tidak, mensucikan atau tidak? Wallahu a'lamu bishawab. Madhhabul muhaqqiqin annaha mutahhiratun. Madhhabnya muhaqqiqin bahwasanya istihalah adalah mensucikan. Sebagaimana dinyatakan oleh al-Imam Asy-Syaukani rahimahullah, maka kata beliau dalam kitab Turatul Bahiyah, kata beliau yaitu wal istihalatu mutahhiratun li'adami wujudil wasfil mahkumi alaihi. Nah, yaitu barakallahu fikum, istihalah mutahhiratun. Istihalah itu merupakan alat untuk bersuci. Nah, mensucikan. Kenapa? Li'adami wujudil wasfil mahkum alaihi, disebabkan sudah hilang sifat yang dihukumi atas sesuatu tersebut menjadi najis. Kasur tadi dihukumi najis, kenapa? Oh, karena ada najisnya, kena air kencing. Apa buktinya? Bau, ya, menyengat. Oh ya, najis. Apa buktinya? Oh, ini masih ada apa? Airnya basah sudah, ya. Ya atau tidak? Najis. Nah, seterusnya. Nah, ini diantaranya, sehingga diistihalahkan. Sudah kering, kena panas, ngabur, ya, telah ngabar. Baunya sudah hilang, namun pulonya masih ada. Ini bagaimana pulonya masih ada? Barakallahu fikum. Faedah diterangkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, yu'fa an syai'in yasir minan najasah. Naam, dimaafkan dari sesuatu yang ringan, naam, dari najis. Ba'da izalatihi, setelah menghilangkannya. Idza lam yastati' izalatuha kulliyan. Naam, yakni apabila dia tidak mampu menghilangkannya secara menyeluruh. Mampu enggak pulaunya dibuang? Nah, ya sudah. Naam, didasarkan hadis ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, andamil haitus yusibu atsaub, wanita haid darahnya mengenai kain, maka bagaimana? Maka iqsili, cucilah, wafruqiddam, keriklah darahnya, wala tadurruqi asaruha, wala yadurruqi asaruha, maka tidak membahayakanmu bekas daripada darah tersebut. Naam. Nah, ini barakallahu fikum, sehingga dari sini dimaafkan. Naam. Ini barakallahu fikum. Ini tentang mensucikan najis. Nah, barakallahu fikum. Sehingga kita mendapatkan kaidah, sesuatu yang diajarkan oleh syariat cara mensucikannya, ya kita mencukupkan dengan sesuatu yang diajarkan syariat. Lah kalau tidak, patokannya disiram dengan air, sehingga dengan apa? Hilangnya ain tersebut, maka sudah menjadi suci. Barakallahu fikum. Kalau seandainya ada di dalam syariat cara menghilangkannya, maka kita mencukupkan dengan itu sudah sah. Semisal terompah sandal menginjak najis. Terompah sandal menginjaknya najis. Naam. Menginjak najis seperti kotoran manusia. Naam. Terinjak oleh sandal kita. Najis tidak sekarang? Najis apa? Hukmian. Naam. Dihukumi najis sandal kita. Berarti harus disucikan. Bagaimana? Air enggak ada. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza wati'a ahadukum bi na'laihi al-adha falyumissahu biturab fa innahu tahir." Naam. Maka barakallahu fikum, apabila salah seorang di antara kalian, "Idza wati'a ahadukum." Apabila salah seorang di antara kalian menginjak bina alaihi dengan kedua terompahnya al adza, yakni kotoran yang dimaksud najis, maka fal yumissahu biturab, maka gosokkan saja ke tanah. Naam. Maka ini adalah suci. Suci. Kenapa? Karena tanah termasuk salah satu alat untuk bersuci. Naam. Lah ini sebagai misal. Adapun dalam lu'abul kalb, maka di sana adalah dengan dicuci 7 kali. Pertama dengan debu. Barakallahu fikum. Ini kita mencukupkan apa yang dijelaskan beliau di sini. Yang lainnya jelas ya. Kalau seandainya misalnya dengan cara rosh cukup dinadah itu sudah suci, ya kita cara seperti itu sudah suci. Namun kalau diganti, misalnya ini tetap diganti kain celana anak kita laki-laki yang masih bayi, kan sudah suci diperciki. Ya, namun diganti karena bukan kita menyatakan itu najis, namun karena itu sudah basah, bisa menimbulkan iritasi dan sebagainya. Sebagai misal, kalau sucinya sudah suci, sebenarnya sudah diperciki. Nah, namun kalau diganti bukan maknanya itu najis. Nah, barakallahu fikum. Qala rahimahullahu taala. Dipahami sampai di sini? Nah, tidak dirinci bagaimana mensucikan ini. Nah, dan cara yang keempat, cara mensucikan dari najis cara khusus, yaitu fa amma al-ihab fa bidibal. Yaitu adapun ihab. Ihab itu kulit bangkai binatang. Kulit bangkai binatang. Ada sapi mati. Eman-eman ya, belulangnya bisa untuk ini dan itu, sudah dikuliti. Dikuliti ini najis. Karena apa? Kulitnya bangkai binatang adalah najis. Terkandung apa? Gajihnya itu apa namanya? Minyak-minyaknya. Lah itu najis. Nah, bagaimana ini cara mensucikannya supaya bisa digunakan? Adalah bidibal, dengan cara disamak. Dengan cara disamaklah. Ini cara yang datang dari syarat. Berarti kita caranya ya demikian. Bagaimana kalau kita cuci terus kita kasih zat kimiawi supaya menjadi lemas, supaya menjadi wangi dan seterusnya? Dia harus disamak, didibal. Nah, didibal. Nah, barakallahu fikum. Inilah tuntunan syariat. Nah, namun jarang kalau kita dapatkan yang seperti ini di daerah kita. Kalau di daerah Maghrib ataupun yang lainnya, ya, di sana itu banyak didapatkan hal yang demikian. Karena mereka kadang untuk memberikan kibrit, yaitu untuk menjadikan ibrak, yaitu tempat air ataupun alas duduk ataupun yang lainnya. Nah, barakallahu fikum. Kalau tempat kita dijadikan tabuan ya, nah, ini jangan ya, barakallahu fikum. Qala wal asya'un najasah. Sekarang wal asya'u an najasah. Qala rahimahullah, wal asya'un najasah baulul adami wa adaratuhu wa dammu illa annahu yu'fa 'anid damil yasir wa mithluhu ad-dammul masfuh minal hayawanil ma'kul duna alladhi yabqa fil lahm wal 'aruq fa innahu tahirun. Wa minan najasat baulu wa rausu kulli hayawanin muharramin akluhu, wasiba'u kulluha najasah, wa kadzalika al-maitatu illa maitatal adami mala nafsalah wa mala nafsalahu sa'ilah, wassamaku wal jarad, wassamaka wal jarad, naam, li'annaha tahirah. Qala ta'ala hurrimat 'alaikumul maitatu waddam. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-mu'minu la yanjus hayyan wala mayyita. Wa qala ahal uhilla lana maitatani waddaman. Wa ammal maitatani falhutu wal jarad. Wa ammad daman fal kabidu wabtihal. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Naam barakallahu fikum. Ini kita baca dulu. Wal asya'un najasah, dan perkara-perkara yang dihukumi najis. Najis apa di sini? Najis aini atau najis hakiki. Kalau tadi najis hukmi. Naam. Sekarang perkara-perkara yang dihukumi najis, najis aini. Satu, baulul adami, yaitu air kencingnya Bani Adam. Naam. Yang kedua, wa'adharatuhu, yakni kotorannya. Maksudnya tinja, BAB-nya. Naam. Yang ketiga, waddam, darah. Illa annahu yu'fa 'aniddamil yasir, hanya saja dimaafkan dari darah yang sedikit. Wa mithluhu, dan yang semisalnya, yaitu yang dihukumi najis, adalah ad-damul masfuh minal hayawanil makul, yaitu darah yang mengucur. Damul masfuh, darah yang mengucur, yang keluar dari nadi, nah, dari urat. Minal hayawanil makul, dari hewan-hewan yang boleh dimakan dagingnya. Dunal ladhi yabqa fil lahmi wal uruq, bukan darah yang menetap, yang ada ya, yang membeku pada daging ataupun juga aruk, pada urat-uratnya. Fa innahu tahir, maka itu suci. Damul masfuh, ad-damul masfuh, antum tahu damul masfuh, darah yang memancar, yang mengucur. Kalau seorang menyembelih, menyembelih adalah pada tiga tempat, pada hulqum, dengan terputus tiga perkara. Al hulqum, naam, rongga nafas. Al mari, rongga makanan. Wal budajain, ya, budajain yaitu urat, dua urat yang di samping leher. Nah, urat ini sembelih cur, lah itulah dam masfuh. Naam. Damul mas masfuh, yang ngucur cur, lah ini dihukumi najis. Naam. Adapun setelah disembelih cur, setelah mati ditetel-tetel, ternyata masih ada urat-urat di sini, dicacak lagi keluar darah, ya apa tidak? Netes, tes, tes, tes. Lah ini adalah darah yang suci. Naam. Darah yang suci. Sehingga sebenarnya antum nyate kambing, enggak dicuci, enggak apa, artinya kah ininya tetap tidak memakan sesuatu yang haram. Naam. Yang najis. Naam. Karena kenapa? Ini suci. Yang di daging ataupun di aruk. Aruk itu yang kadang kalau uruk, ya urat. Kalau sapi atau ayam, disembelih, hewan disembelih, biasanya kan masih sudah mati apa? Lah inilah aruknya. Ya. Karena ada masih aliran darah di situ. Nah, sehingga di situ adalah barakallahu tidak najis. Naam. Dan tidak haram. Namun bagaimana ya? Dicuci ya supaya bersih. Nah, bukan karena haramnya, karena haram termasuk keyakinan. Naam, bagian dari akidah. Naam. Sehingga kita harus menyatakan kalau syarat menyatakan suci yaitu suci. Lah kenapa dilakukan? Karena kita kepengin membersihkan. Naam. Barakallahu fikum. Ini tentang darah. Ini belum dibahas satu persatu ya. Kita cuma membaca dulu karena dalilnya panjang. Wa minan najasat, dan di antara najis pula, baulu wa rausu kulli hayawanin muharramin akluhu, yaitu air kencing dan raus kotoran seluruh binatang yang diharamkan dimakan dagingnya. Nah, seluruh binatang yang diharamkan dimakan dagingnya, kucing, anjing, ya, apalagi seterusnya tikus, apalagi ya macan, apalagi binatang-binatang yang diharamkan dimakan dagingnya. Nah, barakallahu fikum. Ini barakallahu fikum. Ini dihukumi najis, yaitu air kencingnya. Secara kalau ini, namun di sana dikecualikan yang kita sebutkan tadi. Kita lihat ta'liq nomor 1. Qarara Syekhu rahimahullah annal baghl wal himara tahirani fil haya. Beliau menyebutkan sesungguhnya bighal, yaitu persilangan antara kuda dengan keledai, dan himar dan keledai itu tahirani, kedua-duanya suci fil haya ketika hidupnya. Kalhir, seperti hir, apa hir? Kucing. Naam. Kucing itu hirrah atau kitun. Naam, bahasa Arabnya. Kitun, kucing, hirrah juga kitun. Sehingga Hurairah adalah kucing yang kecil. Naam, tasghir dari hirrah. Naam, barakallahu fikum. Fayakunu riquhuma wa araquhuma wa sya'ruhuma tahiran. Demikian pula kucing itu suci. Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam anil hirrah. Rasulullah ditanya tentang kucing, itu suci apa najis? Qala innama hiya minat tawafina alaikum. Beliau mengatakan tidak lain kucing itu sesuatu yang keluar masuk ke rumahmu, tidak bisa dihindari. Tutup pintu lewat jendela, ya. Jendela tutup juga tiba-tiba dari mana? Ternyata lewat para, ya. Lewat apa? Ini namanya? Ya, Pak, para apa bahasanya? Plafon, ya, gitu. Tiba-tiba dari mana kok ya bisa masuk kucingnya, ya? Sehingga dari sini syariat karena masyaqqah demikian menyatakan ini suci, maksud demikian. Nah, barakallahu fikum. Sehingga riquha, air liurnya, wa araquha, keringatnya, wa sya'ruha, dan rambutnya, ini sya'ruha semuanya, ini adalah suci. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yarkabuhuma, dan Nabi menunggangi himar serta baghal. Menunggangi himar, keledai ataupun bighal, katsiran, sering menungganginya. Falam yaghsil ma asabahu minhuma, dan tidak pernah mencuci apa yang terkena daripada badan himar ataupun bighal. 6. Wala amara bitaharruzi minhu, dan tidak memerintahkan untuk kita menjaga diri dari terkena daripada tubuh himar ataupun badan himar ataupun juga bighal tadi. Wa ammaluhumuha, adapun dagingnya, fa khabithah, maka ini adalah haram. Naam, karena nahar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil humuril ahliyah. Rasulullah melarang dari memakan daging keledai piaraan, keledai yang jinak. Maka ini tidak boleh dimakan dagingnya. Dagingnya haram. Naam. Dari sini kaidah jumhur para ulama, kullu najasin muharram wa laisa kullu muharramin najasun. Naam. Semua yang najis pasti haram, namun tidak semua yang haram itu dihukumi najis. Daging kucing, daging himar ahliyah haram dimakan. Namun apakah keduanya ini suci atau najis? Jawabannya suci. Nah, air kencing, tinja manusia najis. Halal atau haram? Haram. Karena seluruh yang najis pasti haram, dan seluruh yang haram belum tentu najis. Nah, demikian. Nah, ini menjadi kaidah. Nah, barakallahu fikum. Ini di sini adalah hewan yang diharamkan dimakan dagingnya. Namun dikecualikan di sana yang dikecualikan oleh para ulama dengan tahqiq, di antaranya yakni himar ahliyah. Nah, yaitu kotorannya himar ahliyah, apa keledai yang jinak, yang piaraan, yang menjadi tunggangan ataupun bagal. Naam, ada unsur keledainya serta kucing. Kucing boleh dimakan dagingnya tidak? Tidak boleh. Naam. Namun kalau begitu secara kaidah semua yang tidak boleh dimakan dagingnya kotorannya adalah najis. Berarti ini masuk. Namun ini pengecualian. Nah, barakallahu fikum, sehingga kaidah-kaidah tadi enam atau perkara yang di atas belum kita bahas secara terperinci, kita masih membacakan sesuatu yang najis menurut keterangan beliau hafizahullah taala dalam risalah ini. Naam. Wallahu a'lamu bishawab, kita terjemahkan apa yang telah kita baca nanti setelah dikumandangkan azan agar supaya bisa menertibkan yang belum berwudu atau akan berwudu, falyatafaddal, segera masuk ke masjid meneruskan pelajaran kita. Tafadhalu barakallahu fikum. Tayyib, bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah, wassiba'u kulluha najasah, dan binatang buas seluruhnya adalah najis. Wa kadzalika al-maitat, demikian pula bangkai. Illa maitatal adami, kecuali bangkai manusia. Wa mala nafsalahu, dan apa-apa yang tidak memiliki ruh atau darah di sini. Lahu sa'ilah, maksudnya nafs adalah darah yang mengalir. Wasamaku wasamaka wal jaroda, kecuali ikan dan belalang. Li'annaha tahirah, karena ini adalah suci. Qala ta'ala, Allah ta'ala berfirman, hurrimat 'alaikumul maitatu waddam, diharamkan atas kalian al-maitah, bangkai dan darah. Ila akhiriha, sampai dengan akhir ayat surat Al-Maidah ayat 3. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-mu'minu la yanjus, seorang mukmin itu tidak najis, hayyan wala mayitan, baik dalam keadaan hidupnya dan tidak pula setelah matinya. Naam. Wa qala ahallal uhilla lana maitatan, dan beliau bersabda, dihalalkan bagi kita dua bangkai, wadaman, dan dua darah. Bangkai najis, darah najis menurut keterangan di atas. Namun dikecualikan dua perkara. Fa ammal maitatan, adapun dua bangkai yang dihalalkan bagi kita, fal hutu wal jarad, adalah al hut yakni ikan, wal jarad, dan juga belalang. Wa ammad daman, adapun dua darah yang dihalalkan bagi kita, fal kabid, yaitu kabid, kalau bahasa kita ati, ati ayam, ati sapi, naam, itu kabid, ya. Kalau qalb itu jantung. Naam, qalb itu jantung. Nah, itu artinya kabid. Nah, itu. Ya, barakallahu fikum. Ini kibdah, kalau ini kibdah. Nah, wal kabidu watihal dan tihal, yakni lintah. Itu lintah. Naam. Rawahu Ahmad wa Ibnu Majah. Diriwayatkan Imam Ahmad dan Ibnu Majah. Naam, barakallahu fikum. Kita baca satu lagi. Wa amma arwasul hayawanil ma'kulati wa abwaluha fahiya tahirah. Wa amma adapun arwas, yakni kotoran-kotoran, al hayawanat, hewan-hewan, binatang-binatang yang al ma'kulati, yang dimakan dagingnya, wa abwaluha, dan air kencingnya, fahiya tahirah, maka itu adalah suci. Naam, adalah suci. Ini barakallahu fikum yang diterangkan oleh beliau rahimahullahu taala, dan kita akan sempurnakan insyaallah dalam pembahasan ini pada waktu yang akan datang, mengulang dari permasalahan-permasalahan hal-hal yang dinajiskan. Wallahu taala ala walam bisawab. Ada benarnya datang dari Allah taala kekeliruan dari kami, dan banyak kesalahan, kekeliruan dan kekirungan, maka kami memohon ampunan kepada Allah, kemudian meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wassallallahu ala Muhammad wa barik wa sallim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu barakallahu fikum.